Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kita lanjutkan pembacaan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam Kitabul Ilm. Pertanyaan ke-47. Wasu'ila fadilatu syekh. Ditanya Syekh yang mulia, an talibi ilmin yuridu an yadhhaba ma'a ikhwanihi fillah li talabil ilmi, tentang seorang penuntut ilmu yang ingin pergi bersama saudara-saudaranya fillah untuk menuntut ilmu. Wa kana al ha'il bainahu wa bainaz zahab ma'ahum huwa ahluhu waliduhu wa ummuh, dan penghalang antara keinginan dia untuk menuntut ilmu, antara dia dengan tujuannya menuntut ilmu bersama mereka, saudara-saudaranya seiman, adalah keluarganya, ayahnya, ibunya. Famal hukmu fi khuruji hadza talib, maka apa hukum keluarnya pelajar ini untuk menuntut ilmu? Fa'ajaba fadilatuhu biqaulihi, maka beliau menjawab dengan perkataannya, hadza talib in kana hunaka darurah li biqaihi indahum fa hadza afdal. Pelajar ini, jika di sana ada keadaan darurat untuk dia tetap tinggal bersama kedua orang tuanya, maka ini keadaannya, tinggalnya dia itu lebih utama. Kapan? Ketika dalam keadaan orang tuanya darurah, sangat membutuhkan keberadaannya. Maka tinggalnya dia bersama orang tuanya itu lebih afdol. Ma'a annahu yumkinuhu ayyabqa indahum ma'a talabil ilmi. Bersamaan dengan itu, tentu masih memungkinkan baginya ketika dia tinggal bersama mereka, orang tuanya, dia masih bisa menuntut ilmu, terkhusus pada masa sekarang. Wasilah-wasilah untuk mendapatkan ilmu itu banyak, dengan membaca kitab, dengan radio, dengan streaming, dengan rekaman. Li'anna birral walidain muqaddam 'alal jihad fi sabilillah. Karena berbuat baik kepada orang tua itu didahulukan dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal ilmu minal jihad, dan ilmu itu termasuk jihad. Wa bitali fayakunu birrul walidain muqaddaman alaihi idza kana fi hajatin ilaihi. Sehingga berbuat baik kepada kedua orang tua itu lebih didahulukan apabila orang tuanya itu dalam keadaan membutuhkan kehadirannya. Yang ini didasari dari hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim tentang masalah jihad. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Beliau mengatakan, aqbala rajulun ila nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki menghadap kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka dia mengatakan, ubayyuka 'alal hijrah wal jihad abtaghil ajra minallahi ta'ala. Aku ingin membaiatmu, bersumpah setia kepadamu, ya, untuk hijrah dan berjihad, yang aku mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan tersebut, ya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, waqal, fahallaka min walidayka akhadun khayyun, apakah engkau masih memiliki orang tua yang masih hidup meskipun hanya satu, ya. Qal, maka dia mengatakan, na'am, bal kilahuma, bahkan keduanya itu masih hidup, ya. Maka Rasulullah mengatakan, fatabtaghil ajra minallahi ta'ala, maka carilah engkau pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni dengan apa? Dengan birrul walidain, berbuat baik kepada orang tuanya, ya. Maka orang tersebut mengatakan, na'am. Maka Rasulullah mengatakan, farji ila walidayka fa'aksin suhbatahuma, maka kembalilah kepada kedua orang tuamu, ya, dan perbaikilah hubunganmu, ya, pergaulanmu dengan mereka. Dalam ayat yang lainnya disebutkan, laki-laki tersebut datang kepada Nabi SAW dalam suatu jihad, ingin minta izin untuk berjihad. Maka Rasul mengatakan, ahayun walidak, apakah orang tuamu, kedua orang tuamu itu masih hidup? Orang itu mengatakan, na'am. Maka Rasul mengatakan, fafihima fajahid, maka terhadap keduanya, maka berjihadlah engkau, ya. Maka ini menunjukkan bahwa birrul walidain didahulukan dari jihad yang sifatnya tatawu, sunnah, ya. Adapun jihad yang sifatnya wajib ain, ya, maka tidak perlu izin, seperti jihad ad-difa, ya. Jihad karena membela diri, misalnya suatu negeri diserang, ya, maka dia langsung ikut berjihad, enggak perlu izin kepada kedua orang tuanya, ya. Maka dirinci permasalahan tersebut tentang masalah jihad. Demikian pula dalam masalah ilmu. Apa yang hendak dia pelajari? Apakah dalam permasalahan yang dia wajib untuk mengetahuinya, yang berkaitan dengan perkara-perkara yang dia wajib untuk mengerjakannya, seperti sholat, zakat, puasa, dan rukun-rukun Islam yang lainnya, atau dalam perkara yang sunnah tatawu, ya. Kalau dalam perkara yang wajib, ya, maka tidak perlu izin. Namun dalam masalah tatawu, ya, dalam masalah tatawu harus izin terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya, ya. Kata Ibn Muflih dalam Al-Adabu Syar'iyyah, beliau mengatakan, wa amma man kharaja yabtaghi ilman fala budda lahu min al-khuruj bi idnil abawaini li'annahu fadilatun fannawafil la tabtubtagha illa bi'idnil aba. Wa amma man kharaja yabtaghi ilman, adapun orang yang keluar untuk mencari ilmu, fala budda lahu min al-khuruj bi'idnil abawain, maka mesti keluarnya dia harus dengan izin kedua orang tuanya, karena itu merupakan fadilah, ya, keutamaan sunnah. Fa nawafil la tubtagha illa bi idnil aba. Maka perkara yang nawafil sunnah itu tidak dicari kecuali dengan izin orang tuanya. Demikian pula kata Al-Marwazi mengatakan kepada Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ar-rajul yatlubul ilma wa yasta'dhinu walidatihi. Ada seorang yang ingin mencari ilmu, kemudian dia meminta izin kepada ibunya. Fata'adzana lahu, maka fata'adzanu lahu, maka ibunya mengizinkan untuknya. Wa huwa ya'lamu annal maqam ahabbu ilaiha, dalam keadaan dia mengetahui yang disenangi ibunya adalah tinggalnya dia bersama ibunya tadi. Ya, ibunya lebih senang untuk anaknya tinggal bersamanya daripada dia menuntut ilmu. Ya. Kata Al-Imam Ahmad, "Idza kana jahilan la yadri kaifa yutalliq wa la yusalli fa talabul ilmi ahabu ilayya." Jika dia seorang yang jahil, tidak mengetahui ya, syarat-syarat dia boleh mentolak, ya, dia tidak bisa atau dia tidak mengetahui bagaimana cara sholat yang benar, maka menuntut ilmu lebih aku senangi, kata Al-Imam Ahmad. Wa in kana qad arafa fal maqam 'alaiha ahabbu ilayya. Dan jika dia mengetahui, telah mengetahui itu semua dari perkara-perkara yang wajib untuk dia ketahui, yang harus diamalkan, ya, maka tinggalnya dia bersama ibunya lebih aku senangi, kata Al-Imam Ahmad. Ya. Demikian pula kata Al-Khalal, ya, menukilkan dari tentang Al-Imam Ahmad. Ada seorang bertanya kepada Al-Imam Ahmad, "Ini atlubul ilma, aku seorang yang menuntut ilmu. Wa inna ummi tamna'uni min dzalik. Dan sesungguhnya ibuku melarangku dari itu. Ya. Turidu hatta astaghilla fi tijarah. Ibuku menginginkan aku untuk sibuk dalam urusan perdagangan." Ya, kalau bahasa kita, ibuku pengen saya itu kerja. Qalali, maka beliau mengatakan, "Taroha wardoha wala tad'ut talab." Ya. Tetaplah bersama ibumu, carilah keriduan ibumu, dan jangan engkau tinggalkan menuntut ilmu. Ya. Kenapa? Karena ibunya dalam keadaan membutuhkan. Ya, membutuhkan. Demikian pula dinukilkan dari Ishaq bin Ibrahim, beliau mengatakan, sa'atu Aba Abdillah anir rajul yakunu lahu abawan musiran. Aku bertanya kepada Abu Abdillah tentang seorang yang dia memiliki kedua orang tua, namun orang tuanya memiliki kecukupan harta, hartanya melimpah. Ya. Yuridu talab al hadis, wala bi'idnani lahu. Dia ingin menuntut ilmu hadis tanpa izin dari orang tuanya. Ya. Maka kata Imam Ahmad, yatlubu biqadari ma yang fa'uh al ilmu la ya'diluhu syai'un. Maka dia tetap menuntut ilmu. Ya, tetap menuntut ilmu sekadar sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat untuknya. Yakni apa? Sampai dia mengetahui perkara-perkara yang wajib untuk dia ketahui. agar dia beramal dengan benar dengan ilmu yang dia miliki. Al ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak ada bandingannya dengan sesuatu apapun. Ya, dengan sesuatu apapun. Maka dari kumpulan ya, yang asal dari para ulama ini, nukilan dari para ulama ini, ya, disimpulkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Ya. Yang pertama yang beliau sebutkan, yang telah kita bacakan, ketika orang tuanya dalam keadaan membutuhkan, maka yang afdol adalah dia tetap tinggal bersama orang tuanya. Dengan dalil apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya. Karena masuk dalam bagian jihad. Ya. Birrul walidain didahulukan dari jihad yang sifatnya tatawu. Amma idza lam yakuna fi hajatin ilaihi. Adapun jika kedua orang tuanya itu tidak dalam keadaan membutuhkannya, seperti yang disebutkan musiran atau musiran, dua-duanya itu dalam keadaan punya kecukupan harta yang melimpah, ya. Wa yatamakkanu min talabil ilmi aktsar idza kharaja. Dan ketika dia menuntut ilmu, dia lebih ya, mendapatkan banyak kesempatan, banyak ilmu jika dia keluar. Fala kharaja alaihi ayyakhruja fi talabil ilmi fi hadhil hal. Ya. Maka tidak ada dosa baginya untuk keluar dalam rangka untuk menuntut ilmu pada keadaan ini. Orang tuanya punya kecukupan. Walakinnahu ma'a hadza la yansa haqqal walidain fir ruju' ilaihima wa iqna'ihima idza raja'a. Akan tetapi bersamaan dengan ini, dia enggak boleh melupakan hak kedua orang tua, orang tuanya ketika dia kembali, ya. Dalam masalah pulang menjenguk orang tuanya, menenangkan orang tuanya, menjadikan orang tuanya ridho ketika dia pulang ke rumah. Wa amma idza alima karahatal walidain lil ilmi syar'i. Adapun ketika dia mengetahui ya, tentang ketidaksukaan, kebencian orang tua terhadap ilmu syar'i, ya, yakni alasan orang tuanya melarang anaknya untuk menuntut ilmu karena enggak suka dengan ilmu syar'i, fahaulai la ta'ata lahuma, maka mereka tidak ada ketaatan atas keduanya, untuk keduanya. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq, ya. Tidak ada ketaatan pada makhluk pada kemaksiatan kepada al-khaliq. Wala yambaghi lahu ayyasta'dhana minhuma idza kharaja, maka tidak pantasnya untuknya meminta izin pada kedua orang tuanya jika ingin keluar menuntut ilmu. Li annal hamila lahuma karahatal ilmi syar'i, karena yang membawa orang tuanya mencegah anaknya untuk menuntut ilmu adalah ketidaksukaan mereka terhadap ilmu syar'i, ya. Terhadap ilmu syar'i. Pertanyaan berikutnya. Su'ila fadilatu syekh ghafarallahu lahu. Fadilatu syekh, semoga Allah mengampuninya, ditanya. Hal yajuzu ta'allumul ilmi minal kutubi faqat? Apakah boleh menuntut ilmu dari kitab-kitab saja? Dunal ulama, tanpa menuntut ilmu di hadapan para ulama. Wa khosotan idza kana yas'abu ta'allumul ilmi minal ulama'i linadhiratihim. Ya. Terkhusus ketika sulit untuk menuntut ilmu, belajar ilmu dari para ulama karena jarangnya mereka, sedikitnya mereka. Wa ma ra'yuka fil qaulil qa'il? Lalu bagaimana pendapatmu tentang ucapan seseorang, man kana syaikhuhu kitabahu kana khata'uhu aksar min sawabihi. Barang siapa yang gurunya adalah kitabnya, maka kesalahannya itu lebih banyak daripada benarnya. Fa'ajaba fa'ilan, maka beliau menjawab, la syakka annal ilma yaqsulu bitalabihi indal ulama wa bitalabihi fil kutub. Tidak diragukan lagi bahwasanya ilmu itu diperoleh dengan cara mencarinya, menuntutnya di hadapan atau di sisi para ulama. Demikian pula dengan cara mencarinya di dalam kitab-kitab. Li'ana kitab al-alim huwal alimu nafsuh. Karena kitab yang dimiliki, ditulis oleh seorang alim, yaitu adalah alim itu sendiri. Ya. Fahuwa yuhadithuka min khilali kitabihi. Maka dia, sang alim tersebut, berbicara kepadamu dengan apa yang dia tulis di dalam kitabnya. Fa'idha ta'adzarat talib ala ahli ilmi, maka jika ada udhur untuk menuntut ilmu di hadapan ahlul ilmi, fa'innahu yatlubul ilma minal kutub, maka dia bisa menuntut ilmu dari kitab-kitab. Walakinna taqsilal ilmi antariqil ulama akrab min taqsilihi antariqil kutub. Ya. Akan tetapi mendapatkan ilmu dari jalan para ulama, duduk di hadapan para ulama, itu lebih dekat, lebih efektif dari berusaha mendapatkan ilmu dari jalan membaca kitab-kitab. Li'anna alladhi yaghsulu an tariqil kutub yat'abu aktsar wa yahtaju ila juhdin kabirin jiddan. Karena seorang yang mendapatkan ilmu dari jalan kitab-kitab, maka dia akan sangat lelah dan butuh kepada usaha besar, kesungguhan. Wa ma'a dzalik fa innahu qad taqa 'alaihi ba'dul umur kama fil qawaidi syar'iyyah allati qa'adaha ahlul ilmi wadh-dhawabit. Bersamaan dengan itu, terkadang samar atas dirinya sebagian perkara, seperti dalam masalah-masalah kaidah-kaidah syar'iyah, demikian pula ketetapan, ketentuan yang dirumuskan oleh ahlul ilmi, falabudda ayyakuna lahu marja' min ahlil ilmi biqadaril imkan. Maka mesti dia memiliki tempat rujukan dari kalangan ahlul ilmi, ya tentunya sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Ya. Wa amma qauluhu, adapun ucapan seseorang, mangkana daliluhu kitabuhu fa khata'uhu aktsar min shawabihi. Seorang yang dalilnya adalah kitabnya, maka kesalahannya itu lebih banyak daripada benarnya. Ya, salahnya lebih banyak daripada benarnya. Fahadha laisa sahihan ala itlaqihi wala fasidan ala itlaqihi. Ya. Maka ini tidaklah benar secara mutlak ucapan ini, dan tidak pula rusak secara mutlak. Ya. Amal insan alladhi ya'khudul ilma min ayyi kitabin yarahu fala syakka annahu yuhti'u katsiran. Adapun seseorang yang dia mengambil ilmu dari kitab apapun yang dia lihat, ya, enggak seleksi, maka tidak diragukan lagi salahnya itu banyak. Wa ammal ladzi ya'tamidu fi ta'allumihi ala kutubi rijalin ma'rufin bisiqah wal amanah wal ilmi fa inna hadza la yaksuru khata'uhu. Ya. Adapun seorang yang ilmunya, ya, menuntut ilmunya itu bersandar pada kitab-kitab dari orang-orang yang ma'ruf, yang terpercaya, yang amanah, yang dikenal keilmuannya, maka ya, kesalahannya ya tidak banyak, ya. Bal qad yakunu musiban fi aktsar ma yaqulu. Bahkan ya, benarnya itu terkadang lebih banyak, ya, ucapannya itu lebih banyak benarnya. Ya. Ya tentunya untuk mengetahui ilmu dari usulnya, dari furu'nya, dengan duduk di hadapan para ulama seluruhnya, ingin dia dapatkan di hadapan para ulama itu membutuhkan waktu yang panjang, ya, membutuhkan waktu yang panjang, yang itu pun ya tidak semua dia akan ketahui, ya, tidak semua dia akan ketahui. Seorang itu terkadang memiliki keterbatasan waktu, ya. Maka tentunya yang paling utama ketika dia menuntut ilmu di hadapan para ulama, pelajari perkara-perkara yang usul, kaidah-kaidah syariah. Baru masalah furu'nya ketika dia tidak memiliki lagi kesempatan duduk di hadapan para ulama, dia bisa membaca kitab. Ya. Dia bisa membaca kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Dengan kaidah yang dia miliki, dia bisa melihat perselisihan para ulama, mana yang sesuai dengan kaidah yang dia pelajari, mana yang tidak sesuai. Ya. Mana yang tidak sesuai, sehingga dia bisa memilih mana yang terbaik, mana yang paling benar, mana yang paling mendekati kebenaran dari pendapat yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh, ada satu kaidah, ya, ya, ad-daruroh tubihul makturoh, ya, darurat, keadaan darurat itu bisa membolehkan perkara yang sifatnya makturoh, terlarang, ya. Seperti contoh, ya, contoh, seorang yang melakukan safar di padang pasir selama 7 hari, ya, 2 hari perjalanan, bekalnya habis, dia kelaparan, ya, dan merasakan, ya, kesulitan yang sangat, yang bisa mendatangkan kematian untuknya. Pada saat itu dia ketemu bangkai, ketemu bangkai. Ini salah satu contoh masalah furu' dari kaidah ad-darurah tubihul makturah. Ya. Maka tentunya dibolehkan. Ya. Tentunya dibolehkan baginya untuk makan daging bangkai tersebut sesuai dengan kadar kebutuhan dia, sehingga dia selamat dari kebinasaan. Pertanyaannya, dia baru 2 hari. Dia harus melakukan perjalanan 5 hari lagi, kan 7 hari tadi. Yang memungkinkan dia akan bakalan kelaparan lagi. Dalam keadaan yang akan dilalui itu bukan perkampungan, tapi padang pasir. Boleh enggak dia makan bangkai tersebut sampai kenyang? Boleh enggak? Hah? Secukupnya. Bilal. Boleh enggak? Hah? Boleh. Enggak tahu. Siapa ini? Azam. Boleh. Ada pendapat lain? Ammar, secukupnya. Sebagian ulama mengatakan boleh baginya untuk makan sampai kenyang. Namun, kita membaca dalam contoh-contoh penerapan kaidah ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam kitabnya, yang terbaik apa? Dia makan sekedar apa? Dia terlepas dari kebinasaan secukupnya. Lalu perjalanannya dia yang panjang sisa gimana? Dia dagingnya disimpan. Nanti kalau dia darurat lagi baru dimakan. Di mana contoh ini didapatkan? Dari kitabnya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Ya. Ya. Dengan membaca Alkitab. Ya. Ini salah satu contoh. Ya. Kalau antum sudah nanti mencapai kitab ini, ya antum dapatkan. Namun terkadang antum sudah keluar duluan, belum mendapatkan contoh seperti ini. Nah, contoh. Ini salah satu contoh yang ingin saya sebutkan. Terkadang kita punya waktu yang terbatas dalam menuntut ilmu. Maka dahulukan mempelajari permasalahan usul, ya, kaidah-kaidah syar'i, permasalahan pokok. Nah, kemudian setelah itu ketika antum tidak punya kesempatan untuk duduk di hadapan ahlul ilmi, maka antum bisa mengembangkan, menambah pengetahuan antum dengan membaca kitab-kitab. Ya. Dan ini pula yang disebutkan oleh para ulama, dari para ulama terdahulu. Ya. Mereka banyak-banyak menasihatkan untuk banyak membaca kitab. Seperti yang disebutkan oleh Abu Muhammad Ibnu Hazm dalam risalah Maratibil Ulum, beliau menyebutkan tentang penunjang-penunjang ilmu. Ya. Maka beliau menyebutkan salah satu penunjang seorang mendapatkan ilmu itu adalah al-istiksar minal kutub. Ya. Memperbanyak kitab-kitab. Falan yakhluwa kitabun min faidatin wa ziyadati ilmin yajiduha fihi idhtaja ilaihi. Maka tidaklah ada satu kitab yang kosong dari faedah, dari tambahan ilmu yang baru yang akan dia dapatkan dalam kitab tersebut pada saat dia membutuhkannya. Wala sabila ila hifdzil mar'i li jami'i ilmihi allazi yahtassu bihi. Tidak ada jalan, tidak memungkinkan bagi seseorang untuk menghafal seluruh ilmu yang dia miliki. Fa idza la sabila ila dzalik fal kutub ni'mal khizanah lahu idza tuliba. Ya. Maka jika tidak ada jalan untuk menghafal seluruh ilmu yang telah dia ketahui, maka kitab-kitab itu sebaik-baik gudang penyimpanan untuknya, yang dia bisa membacanya, dia bisa melihatnya ketika dia inginkan, ketika dia membutuhkan. Walaulal kutub la du'atil ulum walam tajidha walam tujad. Ya. Kalau bukan karena adanya kitab-kitab, maka akan pergi, akan hilang ilmu-ilmu dan tidak akan didapatkan kembali. Wa hadza khata'un mimman dzamal iktsar minha. Maka ini termasuk ya yang menunjukkan kesalahan orang yang mencela masalah memperbanyak kitab-kitab. Ya. Walau akhadha bi ra'yihi la talafatil ulum. Kalau seandainya seseorang itu mengikuti pendapatnya orang yang mencela memperbanyak kitab, ya, membaca dari kitab-kitab, maka akan hilang ilmu. Wala jadabahum al-juhal fiha. Dan akan menjadikan dia tertarik kepada orang-orang jahil ketika menyebutkan suatu permasalahan. Ya. Wada'u masya'u. Dan orang-orang jahil pun bisa mengklaim dirinya mengklaim dirinya dengan sesuatu yang dia kehendaki. Falaula syahadatul kutub lastawad da'wal alim wal jahil. Kalau bukan karena persaksian dari kitab-kitab, maka akan sama antara seruan seorang alim dan seorang yang jahil. Ya. Sebagai contoh. Ya. Di antara para ulama yang begitu semangat di dalam membaca kitab. Ya. Ilmu mereka tidak hanya didapatkan dari duduk di hadapan seorang guru, tapi dari membaca kitab-kitab. Yaitu salah satunya adalah seorang yang bernama Ibnul Jauzi. Ya. Beliau menceritakan tentang dirinya dalam Sayyidul Khatir. Ya. Ketika beliau menceritakan tentang bagaimana mutala'ah, meneliti, mempelajari dan memperbanyak kitab-kitab. Wa inni ukhbiru an khali, kata beliau, aku mengabarkan tentang keadaanku. Ma asba'u min mutala'atil kutub, aku tidak pernah kenyang dari memutala'ah, mempelajari kitab-kitab. Wa idza ra'aitu kitaban lam arahu fa ka'anni waqa'tu 'ala kunuzin atau 'ala kanzin. Kalau aku melihat suatu kitab yang belum aku pernah lihat sebelumnya, seakan-akan aku itu mendapatkan harta karun. Ya. Walaqad nadhartu, harta karun itu bahasa kita ya. Ya, harta simpanan yang terpendam. Ya. bahasa kita harta karun. Mungkin harta karun itu asalnya dari hartanya korun kan ditenggelamkan. Kalau ketemu berarti harta korun ini. Sehingga istilahnya harta karun. Ya. Maka ketika aku melihat kitab yang belum aku lihat sebelumnya, seakan-akan aku menemukan harta tersimpan, harta terpendam. Ya. Walaqad nadartu fi thabatil kutubil mauqufah fil madrasatil nizamiyah. Dan sungguh aku melihat, memeriksa daftar buku-buku yang diwakafkan ke Madrasah Al-Nizamiyah, sebuah sekolahan. Fa'idha bihi yaktawi ala nahwi sittati alafin mujallad. Sittati alafin mujallad. Maka aku dapati ternyata tertulis dalam daftar isi tersebut, ya, ada 6.000 jilid dari kitab. Wa fi sabati kutubi Abi Hanifah. Demikian pula aku memeriksa daftar kitab-kitab Abu Hanifah. Wa kutubil Humaidi wa kutubi Syekhina Abdul Wahab Ibn Nasir. Demikian pula kitab guru kami Abdul Wahab Ibn Nasir wa kutubi Abi Muhammad Al-Khashab. Ya. Dan kitabnya Abu Muhammad Al-Khashab wa kanat ahmalan wa ghairi dzalik. Ya. Min kulli kitabin aqdiru alaih. Demikian pula, ya, kitab-kitab yang lainnya kemudian aku bawa, ya, dengan apa? Bawaan yang cukup, yang mampu untuk aku bawa, ya. Artinya dia periksa kitab-kitab daftar isi tersebut, maka beliau pilih apa yang beliau mampu bawa, dibawa. Walau kultu, kalau seandainya aku katakan inni talaktu 20,000 mujallad, sesungguhnya aku telah memutala'ah, mempelajari 20,000 jilid kitab, kana aksar, maka yang telah aku pelajari lebih dari itu, ya, lebih dari 20,000 jilid kitab, ya. Wa anna ba'du fi talab, dan pada saat itu, pada saat aku mempelajari kitab-kitab tersebut, aku dalam masa belajar, dalam masa menuntut ilmu. Lihat bagaimana semangatnya para ulama terdahulu. Mereka mendapatkan ilmu tidak hanya, ya, yang dia dengar, mereka dengar dari para ulama, namun mereka juga mempelajari kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama terdahulu. Ya, terdahulu. Masih ada waktu? Nah, satu lagi dari, ya, kelanjutannya, beliau memberikan nasihat. Ya. Liyakun laka makanun fi baitika takhlu minhu takhlu fihi. Hendaklah engkau memiliki satu ruangan di rumahmu yang engkau bisa bersendirian di tempat tersebut. Wa tuhadithu suturo kitabika, ya, yang engkau bisa berbicara dengan baris demi baris dari apa yang tertulis di dalam kitab-kitab yang engkau miliki. Wa tajri fi halabati fikrika, dan engkau berjalan, ya, di apa, di dalam pikiranmu, ya, untuk mempelajari kitab-kitab tersebut, ya. Demikian pula kegemaran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Raudhatul Muhibbin. Wa haddatsani Syekhuna yakni Ibnu Taimiyah, menceritakan kepada kami guru kami yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, qal, beliau mengatakan, ibtada'ani marad, ya, aku mulai sakit, ya. Faqala li tabib, maka dokter mengatakan kepadaku, inna mutala'ataka wa kalamaka fil ilmi yazidul marad. Sesungguhnya amalanmu mempelajari ilmu, demikian pula menyampaikan ilmu, itu akan menambah sakitmu, ya. akan menambah parah sakitmu. Fakultu lahu, maka aku katakan kepada dokter tersebut, la asbir ala dzalik, aku enggak bisa bersabar dari hal itu, enggak bisa bersabar dari mempelajari dan menyampaikan ilmu. Ya, wa ana uhakimuka ila ilmik, maka aku mengajakmu berhukum dengan pengetahuanmu. Ya, jadikan pengetahuanmu, ilmumu sebagai hakim. Ya, alaisatin nafsu idza kharajat wa surat wa qawiyat tabi'ah fadufi'atil marad. Ya, bukankah ketika jiwa itu, ya, idza farihat, ketika gembira, senang, ya, keadaan kondisi tubuh semakin baik, maka sakit akan pergi. Ya, ini jiwa itu merasa baik, maka sakitnya akan pergi. Ya, ya, ini ketika kegembiraan itu bukannya akan menghilangkan rasa sakit, gitu, kan gitu. Faqala, maka beliau mengatakan bala. Dokter tersebut mengatakan bala. Fakultu lahu, fa inna nafsi tusarru bil ilmi, fataqwa bihi tabi'ah, fa ajidu rohatan. Karena sesungguhnya jiwaku, ya, senang dengan ilmu, maka tabiatku merasa semakin kuat dan aku mendapati itu lebih santai, lebih menjadikan aku merasa tenang. Ya, faqala hadza kharijun an ilajina, ini keluar dari metode pengobatan kami. Kata dokter tersebut. Demikian pula Ibnu Qayyim mengatakan, wa a'rifu man asabahu marad min suda'in wa khumma, aku mengetahui ada seseorang, ya, yang tertimpa sakit, sakit kepala, sakit demam. Wa kana al-kitab inda ra'sih, dalam keadaan kitab itu berada di sisi kepalanya. Fa idza wajada ifaqatan qara'a fihi, kalau dia mulai tersadar, merasa enak, maka dia ambil kitab tersebut, dia baca. Dalam keadaan sakit, dia tetap baca. Fa idza qalaba wada'ahu, kalau dia merasa berat, dikalahkan oleh sakitnya, maka dia meletakkan kitab tersebut. Fadakhala alaihi at-tabib yauman, maka suatu hari dokter tersebut masuk. Wa huwa kadzalik, dalam keadaan dia sedang melakukan apa yang menjadi kebiasaannya. Kalau merasa enak, baca buku. Kalau lagi berat, taruh sebentar. Ya, kata dokter, inna hadza la yakhillu laka, ini enggak boleh engkau lakukan. Fa innaka tu'inu ala nafsik, maka apa yang ngulakukan itu bisa menambah, memperparah keadaanmu. Wa takunu sababan li fawti matlubik, ya, yang itu akan menjadi sebab hilangnya apa yang engkau inginkan. Kamu enggak akan bisa berbuat apa-apa lagi setelah itu kalau sakitnya tambah parah. Nah, syekhnya di sini apa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kegemarannya apa? Baca buku meskipun dalam keadaan sakit. Ya, sakit. Maka ketika seseorang, ya, belum diberikan kesempatan untuk bisa duduk di hadapan seorang alim, maka salah satu solusinya adalah dia banyak menelaah, banyak membaca kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Ya. Kenapa? Karena kata Ibnu Hazm, tidaklah ada satu kitab yang kosong dari satu faidah, bahkan faidah baru. Ya, yang suatu saat dia pasti akan membutuhkannya. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.